Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Pokoknya kasih kawan tak punya jurus. Dia mulai bikin-bikin dia tak pulus. Supaya dia rencana bikin.